من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Galau tentang rezeki yang diberikan oleh Allah, apakah termasuk sifat kemunafikan? Ya. Jadi kalau seorang itu dia berburuk sangka kepada Allah, saya sudah terangkan ya, berburuk sangka kepada Allah itu termasuk apa? Sifat kemunafikan. Tetapi kalau misalnya terkait dengan masalah dunia, ya, ada hal-hal dari perkara dunia yang dia mungkin galau tidak mencapainya, ya, dia memohon supaya diberi. Ini ada kadar yang mengkhawatirkan dan ada kadar yang sifatnya tabiat pada manusia. Itu bisa diobati. Bisa diobati dengan cara dia penuhi hatinya berupa hal-hal indah yang terkait dengan kehidupan akhirat. Dia perbanyak ibadah kepada Allah, dia banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan dia selalu ingat bahwa akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya. Sebab dunia itu tidak bisa ditinggalkan semuanya. Ya. Kalau ditinggalkan dunia semuanya, tidak hidup kita. Kan begitu. Tapi yang ada itu bagaimana kehidupan akhirat lebih bercahaya di hati daripada kehidupan dunia. Dia jadikan kehidupan akhiratnya di dadanya, kehidupan dunia cuma di tangannya. Dia manfaatkan pada apa yang merupakan keperluannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.